Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, para Mita yang melarikan pedang ular mas Anting Wulan akhirnya tiba di sebuah desa. Dan di sebuah warung yang tidak terlalu ramai, para Mita duduk beristirahat dan memesan makanan. Tetapi belum lagi makanannya tiba, masuk seorang laki-laki tinggi kurus dengan kumis yang lebat melintang. Laki-laki itu tertegun sesaat, manakala matanya tertumbuk pada pedang ular mas yang masih dipenuhi oleh noda darah di bagian tangkai pedangnya yang diletakkan di atas meja. Darah. Oh, pedang itu kelihatan bekas dipakai bertempur. Noda darah yang mengering itu belum lagi sempat dibersihkan. Siapa gadis ini? Dan warna kuning tangkai pedang itu begitu berkilauan. Apakah itu sebuah pedang yang sangat berharga? Akan kutakuti gadis itu. Dan mudah-mudahan ia akan mau menyerahkan pedang yang entah dari mana didapatkan. Siapakah engkau ini, Nona? Dan dari mana memperoleh pedang itu? Kau harus ikut denganku. Ayo. Hei. Kau berani melawan aku, Nona kecil? Mau apa tanganmu itu? Mau mengambil pedangku ini? Aku adalah petugas keamanan di pasar ini. Aku harus memeriksa dirimu. Kau pasti baru saja melakukan satu kejahatan, ha? Itu lihat, pedangmu belum lagi sempat kau bersihkan dari noda darah. Iya, memang aku belum sempat membersihkannya. Apakah engkau ingin menambah korban pedangku? Ingin membasahinya lagi dengan darahmu? Pedang itu memang tajam, Nona Manis. Tapi apakah yang dapat kau lakukan dengan pedang itu, ha? Apakah benar itu adalah darah manusia? Ataukah hanya darah seekor ayam yang sengaja kau siram di pedangmu, ha? Berikan cepat pedangmu itu. Dan ikut aku untuk menjalani pemeriksaan. Menyingkirlah orang tua. Aku hendak menikmati makananku. Kau benar-benar mencari penyakit, Nona. Serahkan pedang itu, atau aku akan berlaku kasar padamu. Menyingkir, atau darahmu akan membasahi kembali pedangku ini. Hei, kurang ajar. Menyingkir cepat. Dengan tergopoh-gopoh, laki-laki tinggi kurus itu meninggalkan warung makan itu. Beberapa saat kemudian, makanan pesanannya pun datang. Oi, Keluarlah engkau, Nona. Keluarlah. Aku ingin membuat perhitungan denganmu. Setan. Dua kali aku terganggu oleh bergajul-bergajul itu. Hilang sudah selera makanku ini. Oi, Nona. Keluarlah. Atau aku akan masuk dan menghajarmu di sana. Silakan, Nona. Oh, tolonglah. Oh, jangan biarkan warung saya ini menjadi hancur. Oh, tolonglah, Nona. Oh, jangan khawatir, Pak Tua. Ini bayarannya. Dan ambil semua kembalinya. Terima kasih, Nona. Terima kasih. Oi! Kau tidak mau juga keluar, anak setan? Tunggu aku di luar sana. Kemudian, Paramita meninggalkan warung itu. Dan di luar telah menunggu dua orang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan laki-laki tinggi kurus yang baru saja dihajarnya. Hah, apakah kalian berdua adalah kawan dari laki-laki itu? Iya, aku adalah kawannya. Dan ternyata benar katamu itu, Pak Gis. Pedang itu sangat menarik sekali. Sebuah pedang yang sangat berharga. Jadi rupanya kalian ini tidak bedanya dengan begal-begal liar dari hutan. Hei, dengarlah, Nona. Kau telah menghina kami tiga pengawal utama pasar ini. Untuk itu, sebagai balasannya, kami akan menghajarmu di jalan ini. Agar semua orang tahu bahwa kami tiga pengawal pasar di desa ini tidak dapat dibuat main-main. Bodin, ya. Kau sikat orang yang telah menghina kita itu. Baik, Kakang. Bahaya sekali. Kita harus mengepungnya bersama-sama. Kau rupanya hendak mencari mati, Nona. Bangkit cepat, Bodin. Bagis, dan segera cabut pedang kalian. Dengan tertatih-tatih, Bodin dan Pagis bangkit dan kemudian mencabut pedang yang berada di pinggangnya. Sementara itu Paramita yang menyaksikan lawannya mencabut senjata. Gadis manis berdarah panas itu pun mengimbanginya segera mencabut pedang ular mas yang berada di pinggangnya kembali. Kemudian para penduduk yang menonton menyingkir jauh-jauh. Maju, kutunggu serangan kalian. Ayo, serang! Ya, hap, ya, hai, hap! Desa yang saat itu penuh di sekitar pasar menjadi ngeri dan takut melihat darah menyembur serta kaki dan tangan berterbangan. Akan tetapi beberapa di antaranya nampak berubah wajahnya menjadi gembira karena pengacau desa mereka kini telah binasa di tangan gadis manis yang tindak tanduknya menyeramkan. Celaka. Tentu hal seperti ini akan membuat tanda di sepanjang perjalananku. Kaulan akan berhasil menemukan diriku. Aku harus cepat-cepat meninggalkan desa ini dan mencari akal untuk melepaskan diri dari incaran dan kejaran Kaulan. Hop! Ya! Kemana aku harus menyembunyikan diri? Tanah Pasundan kini justru menjadi tujuan Kaulan yang cerdik. Oh ya, aku akan merubah arahku. Ya, aku akan langsung pergi memutar dengan lingkaran yang jauh. Aku akan menuju ke arah utara. Jika perlu, menyusuri pantai utara hingga tiba di Pasundan. Dengan demikian, aku dapat menghindari kejaran Kaulan. Ya, itu adalah satu-satunya jalan terbaik. Hup! Ya. Jika perlu, aku akan bersembunyi hingga beberapa minggu. Sementara itu tanpa diketahui oleh Paramita, seorang pemuda gagah dan tampan menguntitnya dan terus mengikutinya sejak dari pasar di desa kecil itu. Dengan ilmu lari cepatnya, ia melayang cepat mengikutinya tanpa kesulitan, sekalipun dalam kegelapan malam. Aneh, kenapa tiba-tiba gadis itu menjadi ragu dan merubah arah? Oh, ada apakah sebenarnya? Mau apakah sebenarnya dia? Mengejar aku kah? Iya, bukan tidak mungkin. Dendamnya padaku, sakit hatinya, membuat kalap seperti itu. Mau apakah sebenarnya dia? Mengejar aku kah? Iya, bukan tidak mungkin. Dendamnya padaku, sakit hatinya, membuat kalap seperti itu. Benar-benar gadis yang keras hati. Aku akan mengikutinya terus sampai kemanapun ia pergi. Ternyata pemuda tersebut adalah Raden Karmapala yang juga baru meninggalkan Mataram. Dengan kesaktiannya yang tinggi, pemuda gagah dan tampan murid Cerangkong hidup itu terus membayangi Paramita hingga pagi menjelang. Sejuk sekali air sungai itu. Suasana di sini sepi sekali. Sebaiknya aku mandi dan membersihkan tubuhku di sungai itu. Hop! Ya, tempat ini cukup tersembunyi. Kuletakkan saja pakaian dan pedangku di batu-batuan di pinggir sungai ini. Beberapa lama kemudian, Paramita sudah berada di dalam sungai, bermain dengan riangnya, dengan riak air sungai yang sejuk. Dan tanpa diketahuinya, sepasang mata asik memperhatikan dirinya. Yang agung, perbuatanku ini benar-benar tidak pada tempatnya. Perbuatan gila. Tapi, aku dapat akal untuk memperbaiki hubunganku dengannya, untuk menghapus dosaku padanya. Ya, aku akan mempergunakan sedikit akal, walaupun sedikit licik dan kotor. Ya, aku akan mencobanya. Aku tidak boleh keenakan bermain di sungai ini. Aku harus meneruskan perjalananku hingga ke pantai utara. Dengan demikian, aku dapat menjauhi Kak Wulan untuk sementara. Oh, Yang Agung. Di mana pakaianku? Di mana pakaianku dan pedang Kak Wulan? Tadi aku meletakkannya di sini. Iya, di sini. Pasti ada yang telah mencurinya. Awas kau pencuri licik. Aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Yang Agung, apakah ini yang dapat kulakukan dengan kain tipis selembar seperti yang kukenakan ini? Yang Agung, tolonglah aku. Manusia licik, tidak tahu malu. Rupanya kau ingin mengganggu seorang wanita. Lepaskan pakaian yang berada di tanganmu itu. Ampun. Lepaskan pedang itu. Hei, tunggu. Jangan lari kau manusia tidak tahu malu. Berhenti. Terima kasih Yang Agung. Rupanya ada seseorang yang menolong. Mana penolongku itu? Mengapa ia belum juga menampakkan diri, memberikan pakaian dan pedangku? Kemana orang yang mengusir maling licik itu? Agaknya dia mengejar maling itu terus. Bodoh, dia mengejar maling licik itu dan membiarkan aku di sungai dalam keadaan seperti ini. Hei, di mana engkau? Mana pakaianku, Tuan Pendalang? Di mana pakaianku? Mana pakaianku, Tuan Pendalang? Di mana pakaianku? Benar-benar orang itu mengejar maling licik itu. Bodoh, benar-benar bodoh. Nona, aku telah kembali. Engkau, cepatlah bawa kemari pakaianku. Tapi, bagaimanakah aku? Tidak pakai tapi-tapian. Bawa cepat. Kau akan membiarkan aku mati kedinginan di sungai ini. Jadi, saya harus mendekati Nona ke tepi sungai itu. Iya. Kenapa cerewet betul engkau ini? Aku sudah berendam di sungai ini. Cepat bawa kemari pakaianku itu dan letakkan di atas batu di dekatku. Baiklah, Nona. Kemudian dari balik semak-semak, Paramita melihat sesosok bayangan yang semakin lama semakin mendekat. Dada Paramita berdebar tidak karuan ketika ia menyadari siapa pemuda yang kini mendatanginya. Hampir saja ia melompat ke darat menerjang pemuda itu. Akan tetapi, ketika ia menyadari keadaan dirinya, tubuhnya yang sudah berdiri segera saja masuk kembali ke dalam sungai. Berhenti! Diam di tempatmu! Laki-laki setan, hidung belang! Apa maumu mengikutiku? Aku tidak mengikutimu, Nona. Aku secara kebetulan melihat seorang laki-laki yang mengendap-endap mencurigakan. Ketika ku ikuti, ternyata dia mencuri pakaian dan pedangmu ini. Tapi untung aku berhasil merebutnya kembali. Aku tidak mau melihat mukamu lagi. Pergi, pergilah. Satu saat aku akan mencarimu dan tetap membuat perhitungan atas semua perbuatanmu dulu. Baiklah, jika memang kau berkeras tidak ingin memaafkan aku dan mengusirku, aku akan pergi. Raden Karmapala kemudian pergi meninggalkan Paramita yang masih berendam sebatas dada di dalam sungai kecil itu. Tetapi ketika Paramita menyadari keadaannya, ia segera menjerit keras memanggil kembali Raden Karmapala. Hei! Tinggalkan dahulu pakaianku itu! Kembalikan pakaianku dan pedangku itu! Tidak mungkin. Dia sudah jauh dari sini. Tidak mungkin. Dia pasti masih berada di sekitar tempat ini dan mendengar teriakanku. Hei! Kembali! Kembalikan pakaianku! Kembalikan pakaianku, setan! Para mereka terisak-isak memikirkan nasibnya. Akan tetapi tidak beberapa lama kemudian, dari kejauhan, matanya melihat bayangan Raden Karmapala yang kembali mendatanginya. Maaf, aku lupa mengembalikan pakaian dan pedangmu. Kata-katamu yang pedas mengusirku, membuat aku lupa mengembalikan semua ini. Ini. Nah, sekarang aku pergi. Selamat tinggal, Nona. Tunggu dulu. Ada apa, Nona? Walaupun aku sangat membencimu, tapi perbuatanmu kali ini sangat mulia. Terima kasih. Tidak perlu Nona mengucapkan terima kasih padaku yang sangat kau benci ini. Tidak, kau pantas mendapat ucapan terima kasih. Seperti halnya, kau pun pantas mendapatkan balasan dari sakit hatiku dulu. Apa maksudmu, Nona Paramita? Aku tidak akan melupakan budimu saat ini. Tapi sebaliknya, aku pun tidak akan melupakan tingkahmu dahulu padaku. Aku akan membalas budimu, tapi juga membalas sakit hatiku. Bagaimana bisa jadi seperti ini, Nona Paramita? Apakah... Sudahlah, pergi. pergi menjauh dariku. Pergi. Aku tidak mau melihat tampangmu lagi. Pergi. Baiklah. Selamat tinggal. Hup. Awas. Jika sampai kau mengintip aku akan menusuk matamu dengan pedangku ini. Kira dia sudah tidak ada dekat di sekitar sini. Setelah membersihkan tubuhnya dan mengenakan kembali pakaiannya, Paramita menimang-nimang pedang ular mas yang dikhawatirkan juga akan turut lenyap. Pemuda itu sesungguhnya bukanlah seorang yang sangat jahat. Iya, pedang ini sedikit pun tidak diliriknya. Kepandaian silatnya cukup tinggi. Pasti dia mengetahui kehebatan pedang ini. Tapi satu saat, jika aku kembali menemukannya, aku pun akan mencoba memberikan pelajaran padanya. Agaknya kudaku dilarikan oleh maling pakaian tadi. Terpaksa aku harus berjalan kaki hingga tiba di kota yang cukup besar. Baru aku dapat membeli seekor kuda. Paramita kemudian berjalan menuju utara. Sementara itu tanpa diketahuinya, Raden Karmapala mengikutinya dari belakang. Agaknya siasatku berhasil. Walaupun sedikit, aku telah mendapatkan simpati dari gadis itu. Gadis yang sangat keras. Aku akan mengikuti perjalanannya sampai dimanapun. Sudah cukup lama aku berjalan, tapi tidak juga aku temukan sebuah desa maupun kota. Aku akan beristirahat dulu beberapa saat di sini. Agaknya perutku pun sudah mulai diisi. Aduh, bagaimana ini? Kota, aku tak tahu di mana letaknya. Desa pun tidak mudah untuk kujumpai di tengah-tengah lebatnya hutan seperti ini. Kenapa jadi sial perjumpaanku dengan dia? Agaknya perjalananku menjadi sia-sia. Aku tidak berbuat sesuatu pun di hadapannya. Pemuda itu adalah salah satu sasaran dan tujuan kepergianku. Kenapa aku membiarkannya saja? Aku akan membalas budinya dahulu. Baru setelah itu, aku akan membalaskan sakit hatiku. Perutku lapar sekali. Perjalanan ini benar-benar telah menguras seluruh tenagaku. Sial benar, kudaku hilang. Hei, apa ini? Bawa apakah ini? Agaknya ada seseorang yang tengah membakar daging. Akan kucari asalnya bau yang semakin sedap ini. Tidak salah lagi, bau ini berasal dari sana. Akan kulihat siapa yang tengah membakar daging itu. Ternyata dia. Paramita terus menyelusuri semak-semak di hutan itu melalui sungai kecil dan akhirnya siapakah itu? Oh, engkaulah itu, Nona Paramita. Hei, kemarilah. Jika kau ingin bersama-sama menikmati daging rusa ini. Daging ini sudah matang. Sesaat Paramita termangu. Berbagai macam perasaan berbaur teraduk menjadi satu. Rasa marah karena merasa diikuti. Rasa gembira karena di hadapannya tersedia makanan. Tetapi juga rasa gelisah dan malu untuk kembali menerima pertolongan dari orang yang sangat dibencinya. Kenapa dia lagi yang harus kutemukan? Haruskah aku pergi meninggalkannya? Tapi rasa lapar ini rasanya mulai menggerogoti isi perutku. Kenapa engkau berdiri saja di situ? Kemarilah Nona Paramita. Kau boleh makan daging rusa ini tanpa memikirkan hutang budi. Kemarilah. Kenapa harus dia yang kujumpai saat ini? Hei, kemarilah cepat, Nona. Apinya hampir mati. Bila dagingnya menjadi dingin, kenikmatannya akan berkurang. Ayolah. Paramita seakan-akan tidak mengerti mengapa kakinya harus maju dan terus melangkah mendekati Raden Karmapala. Sementara itu, Raden Karmapala asik menikmati daging rusa itu tanpa memperhatikan Paramita yang kini semakin mendekat dan kemudian duduk tak jauh di sampingnya. Hei, kenapa diam saja? Engkau tidak lapar? Ayo, makanlah. Ambillah sendiri. Baiklah, aku ambilkan. Raden Karmapala kemudian meraih rusa yang berada di atas api. Dan kemudian dengan sekali sentak, dipatahkan kaki belakangnya. Paramita menerima daging yang disodorkan di depannya. Dan kemudian, tanpa basa-basi lagi, ia pun melahapnya. Rusa muda, sangatlah nikmat dagingnya. Bukankah begitu, Nona Paramita? Iya, iya. Setan belang. Kenapa aku jadi seperti ini? Sesungguhnya lah, pemuda ini sangat baik hatinya. Hanya saja, mungkin sikapnya itulah yang sangat memuakkan. Sikap nakal yang menjurus pada sikap seorang hidung belang. Sambil menikmati daging rusa bakar, tanpa sadar, Paramita memperhatikan Raden Karmapala. Dan gadis itu masih saja tidak menyadari ketika orang yang diperhatikan mulai merasa. Ada apakah, Nona Paramita? Mengapa engkau memandangku sedemikian rupa? Apakah ketampanan wajahku menarik hatimu? Setan belang, pemuda hidung belang. Nona, berhati-hatilah. Itu adalah sebuah pedang yang sangat berbahaya. Mulutmu sangat kotor. Karena itu, aku akan memberikan pelajaran untukmu. Hop! Yes! Hop! Hai! Hop! Hop! Yes! Hop! Oh, gila. Pedang ini memburuku bagaikan seekor ular hop yang lincah dan ganas. Yes! Hop! Hop! Hai! Hop! Yes! Hop! Berhenti, Nona Paramita. Hai! Berhenti. Menyadari menghadapi sebuah senjata yang sangat berbahaya, Raden Karmapala segera meningkatkan gerak kilatnya. Dan kemudian ketika serangan pedangnya lewat di sampingnya dengan cepat, ia menutup jalan darah di lengan gadis itu. Pedang itu berbahaya sekali. Hop! Hit, hit, hai! Hop! Hop! Hop! Hiat! Berbahaya sekali. Pedang siapakah ini, Nona Paramita? Sepertinya aku melihat pedang ini tergantung di pinggang Kak Ulan. Kembalikan pedang itu. Kembalikan. Kau pemuda jahat. Pemuda hidung belang. Aku akan menghajarmu kelak jika aku mampu. Awas kau. Kau boleh menghajarku, Nona Manis. Kau boleh membalaskan semua sakit hatimu. Tetapi aku harap kau jangan lagi menyentuh-nyentuh pedang ini jika tidak sangat perlu. Kembalikan cepat pedangku. Ini, Nona, aku kembalikan pedangmu. Tapi masukkanlah kembali pedang ini ke dalam sarungnya. Berbahaya sekali. Ini, jika kau masih penasaran, kau boleh memukul dengan tanganmu. Dan aku berjanji tidak akan melawan ataupun membalasnya. Benarkah itu? Kau tidak akan melawan juga membalas? Iya, aku tidak akan melawan dan juga membalas. Tapi aku harap setelah itu, kau mau bersahabat denganku. Heh, mana bisa dengan perjanjian seperti itu. Aku akan membalaskan sakit hatiku. Tapi setelah itu, urusannya lain. Kita lihat saja. Baiklah, aku terima. Silakan, kau pukullah aku. Baiklah, Ini, kau terimalah. Hop, hiat, hai. Hop, hop, hiat. Ketika merasakan jalan darahnya diserang dengan totokan, Raden Karmapala membiarkan dan berpura-pura terpengaruh dengan totokan itu. Seluruh tubuhnya dibuat seakan-akan tidak bertenaga. Sementara itu, Paramita yang melihat Raden Karmapala terkulai tanpa gerak, tertawa terkekeh-kekeh. Hatinya berbunga-bunga gembira karena berhasil menguasai Raden Karmapala. Rasakan sekarang kau, Karmapala. Walaupun kau adalah putra seorang maharaja, adik dari Kakang Prabu Sanjaya, aku tetap akan membuatmu menyesal akan semua perbuatanmu. Ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Kita mencari sebuah gua untuk menginap. Mengapa tidak kau ikat saja tanganku dan jangan menyeret seperti ini, Nona Paramita? Diam! Dan jangan banyak bicara. Aku akan menyeretmu hingga ke tanah Pasundan. Aku akan melepaskanmu kelak jika aku telah puas menghukummu. Jangan cerewet. Kau rasakan saja hukuman seorang pemuda hidung belang. Paramita menangis. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya? Aku yakin telah terjadi sesuatu yang sangat hebat pada dirinya hingga terpukul hebat batinya. Nona, mengapa engkau menangis? Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan dirimu? Ceritakanlah padaku. Aku, Karmapala, berjanji akan membantumu sekuat tenaga yang kumiliki, sekuat daya yang ada pada diriku. Ceritakanlah, Nona. Kau ingin membantuku? Pemuda hidung belang, berhati cabul, pemuda berakhlak pejat, kotor. Gila, dia memakiku sehebat itu. Gadis ini terlalu keras hatinya. Aku tidak bisa meruntuhkan hatinya. Sayang sekali. Jika saja dia mau bersahabat denganku, aku yakin dia akan menjadi sahabat yang menyenangkan. Dia sesungguhnya adalah gadis yang periang. Nona, dari manakah engkau memiliki pedang yang sehebat itu? Apakah Kakak Anting Wulan memberikannya padamu? Kenapa engkau terkejut, Nona? Rasa-rasanya aku melihat pedang itu di pinggang Kakak Anting Wulan. Aku meminjamnya. Kak Wulan meminjamkan pedang ini padaku. Kau tidak perlu banyak bicara denganku. Kau adalah tawananku. Kenapa sekarang engkau memperlakukan aku seperti ini? Seperti tawanan. Bukankah engkau pernah mengatakan bahwa suatu saat kau akan membalas budi kebaikanku yang pernah menolongmu menemukan kembali satu-satunya pakaianmu yang hilang ketika kau mandi? Dan juga, sudahlah, tidak ada artinya aku mengungkit-ungkit hal itu lagi. Aku tidak ingin mengungkit budi yang pernah kuberikan pada orang lain. Dan aku pun tidak akan pernah menganggapnya sebagai budi. Setan belang, jaga mulutmu itu. Kau kira aku bukanlah seorang yang tahu membalas budi? Tunggulah, satu saat aku pasti akan membalaskan semua budimu itu. Tapi sekarang aku harus melunaskan semua sakit hatiku ini. Diam, setan belang! Mengapa kau tertawa? Lucu, lucu sekali, Nona. Lucu sekali. Engkau berjanji akan membalas budiku. Tapi sementara itu, saat ini kau tengah menyiksa diriku. Apakah ini tidak lucu? Tidak, ini tidak lucu. Aku yang mengatur semua urusan ini. Aku yang menentukan sikapku sendiri. Kau hendak mengatakan apapun, silahkan. Tapi ingat, aku dapat meningkatkan hukumanku jika kau terus-menerus mengejekku. Hei, jika memang aturannya begitu, iya, kau memang yang benar. Karena engkau yang berkuasa saat ini, aku yang bersalah. Maafkan aku, Nona Paramita. Maafkan. Yang agung, apalagi yang akan kuperbuat dengan pemuda ini? Entah kenapa, tiba-tiba hatiku menjadi lunak padanya. Apa yang selanjutnya akan kulakukan? Membawanya terus sepanjang perjalanan menuju Pasundan. Lalu, bagaimana jika aku tiba di sebuah kota? Apakah aku tetap akan memperlakukannya seperti ini? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Oh, pemuda itu sudah tertidur. Tentu ia lelah sekali setelah seharian aku seret di tanah dan bebatuan. Lalu bagaimanakah dengan pundak dan punggungnya? Ya, biar kulihat. Tidak mungkin menyentuhnya. Ia akan terbangun. Kelihatannya pemuda ini cukup kuat. Tentu punggungnya tidak akan mendapat cedera yang berarti. Beberapa saat, Paramita terpekur di samping tubuh Raden Karmapala yang nampak pulas tertidur. Matanya terus memandangi wajah laki-laki muda yang tertidur sambil menyungging senyuman yang nakal. Beberapa kali, Paramita menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sesaat kemudian, sambil meneteskan air mata, gadis itu bergeser sedikit dan kemudian merebahkan tubuhnya. Pandangannya kali ini beralih ke atap langit-langit gua. Sesekali ia menggeram dan kedua tangannya mengepal. Awas kau Purbaya, kau telah menghancurkan masa depanku. Kau telah merusak hidupku. Laki-laki tidak bertanggung jawab. Aku akan membalaskan dendamku ini. Oh, agaknya dia telah tertidur. Kasian sekali. Gadis manis ini tertidur sambil terisak. Entah apa yang terjadi dengan dirinya. Aku akan terus mendampinginya dan mencari tahu apa yang menyusahkan hatinya. Seandainya dia mengetahui aku mempermainkannya dengan berpura-pura lumpuh, entah bagaimana marahnya gadis yang keras kepala dan keras hati ini. Hei, air mata masih membasahi pipi dan matanya. Oh, kasihan sekali. Aku benar-benar telah menyusahkan dirinya, menyakiti hatinya pada saat ia tengah bersedih. Aku akan menjaganya malam ini sambil bersemedi. Raden Karmapala kembali merebahkan tubuhnya, matanya terpejam dan tangannya bersidakep. Kedua kakinya mengapit rapat. Pemuda sakti murid dari Jelangkong hidup itu kemudian terlelap dalam semedinya. Akan tetapi indranya semakin tajam terbuka. Itulah dia, semedi khas Aji Kelelawar Sakti. Semedi yang biasanya dilakukan sambil bergantung di pepohonan. Hei, bangun. Kita akan melanjutkan perjalanan. Hei, bangun, bangun. Bangun. Ayo kita akan melanjutkan perjalanan. Kemana Nona Paramita? Kau tidak perlu banyak bertanya. Aduh. Berhati-hatilah, Nona. Aku baru saja bangun dari tidur. Kau sudah menyeret kembali. Tubuhku masih terasa kaku. Kau ini sangat manja. Apa kau ingin agar aku menggendongmu? Aku akan sangat bahagia sekali. Setan hidung belang. Aduh, Nona. Perlahan sedikit. Aduh. Kau tidak perlu berpura-pura. Kau mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Tahanlah saja. Dan jika memang sakit, rasakan saja semua itu sebagai bagian dari hukuman atas perbuatanmu. Tapi sampai kapan kau akan membuatku seperti ini? Menyiksaku seperti ini? Sampai segala rasa sakit hatiku lenyap. Sudahlah, jangan banyak bicara. Nanti aku akan menghentak dan melempar tubuhmu ke jurang yang curam. Baiklah, Nona. Baik. Celaka. Sebentar lagi hujan akan turun. Kita harus mencari tempat untuk berteduh. Cepat, Nona Paramita. Hujan sudah turun. Cepat, sebelum tanah ini tergenang air dan aku akan terlelap dalam lumpur. Hujan turun dengan derasnya. Raden Karmapala masih saja tetap membiarkan tubuhnya diseret di tengah-tengah lebatnya hutan. Sementara itu, Paramita yang menjadi cemas dan serba salah berusaha cepat menyeret Raden Karmapala. Akhirnya setelah ia menjadi hilang akal, ia membebaskan totokan Raden Karmapala. Ayo, bangkitlah dan cari tempat untuk berlindung. Tunggu dulu, Nona Paramita. Aku tidak dapat bergerak sedikit pun. Tunggu, Nona Paramita. Cepat, hujan menjadi semakin lebat. Jangan bersikap manja. Ayo. Aku tidak dapat menggerakkan sedikit pun tenagaku. Pengaruh totokanmu belum lepas seluruhnya. Kau ini. Bagaimana? Apakah jalan darahmu sudah lancar? Tidak. Sama sekali. Tidak dapat kugerakan juga. Lumpur sudah banyak terbentuk di mana-mana. Lumpur ini mulai mengotorkan wajah dan masuk dalam mulutku. Cui. Sudah. Kau tinggalkanlah aku, Nona. Carilah tempat berteduh. Ayolah, aku akan menyeretmu lagi. Sudahlah, Nona. Berhentilah menyeretku. Mulut dan wajahku menjadi rusak dipenuhi lumpur. Sudahlah, tinggalkan aku di sini. Hujan terus turun dengan lebatnya. Paramita tertegun. Sementara itu Raden Karmapala masih tergeletak di dekat kakinya. Dan kini wajahnya telah dipenuhi dengan lumpur. Akhirnya Paramita membungkuk. Dan kemudian tanpa ragu mengangkat tubuh Raden Karmapala. Dan kemudian berjalan cepat menembus lebatnya hujan yang masuk menerobos melalui celah pepohonan. Akan tetapi beberapa saat kemudian, langkahnya menjadi limbung. Dan akhirnya gadis yang keras hati itu roboh tak sadarkan diri. Celaka. Paramita tidak sadarkan diri. Untung aku berhasil lompat dan menahan tubuhnya. Kasian sekali. Tentu gadis ini terlalu lelah karena menyeret tubuhku. Benar-benar gadis yang keras hati. Aku harus mencari tempat berteduh untuk menyadarkannya. Hup. Yang agung, di depanku ada sebuah desa. Aku akan meminta tempat untuk berteduh di salah satu pondok di pinggir desa itu. Siapakah kau ini? Dan apa yang terjadi dengan wanita itu? Adikku ini tidak sadarkan diri. Saya permisi untuk beristirahat. Oh, silakan. Oh, letakkan wanita itu di dalam kamarku. Ayo, mari. Ya, letakkan di sini. Di balai ini. Hmm. Bajunya yang basah harus segera diganti. Menyingkirlah engkau anak muda, biar aku mengganti pakaiannya. Kemana lagi anakku Minten? Minten? Minten? Minten, bangun. Hari belum lagi sore, engkau sudah tidur. Ayo bangun, Minten. Siapakah laki-laki ini, Bu? Aku tidak tahu. Dan itu tidak perlu untuk diketahui. Saat ini cepat ambilkan pakaianmu dan kemudian masakkan air. Cepat, jangan bengong saja di situ. Baik, Bu. Raden Karmapala duduk di luar kamar, menunggu perawatan yang tengah dilakukan oleh wanita tua dan putrinya. Beberapa saat kemudian. Bagaimana, Bu? Bagaimana dengan adikku itu? Jangan banyak bertanya dulu. Kehangatannya akan dikembalikan dengan bubur hangat. Tubuhnya saat ini begitu dingin, keadaannya cukup lemah. Tunggu saja sebentar perkembangannya. Mudah-mudahan ia menjadi semakin sehat setelah menyantap bubur hangat. Bu, ini bubur hangatnya, Bu. Bawa ke dalam dan suapi dia. Baik, Bu. Kasihan sekali. Kasihan sekali. Anak muda, aku ingin bicara sebentar denganmu. Mari, kita duduk di sudut sana. Tapi tunggulah, aku akan merapatkan pintu kamarnya dahulu. Anak muda, siapakah sebenarnya anak gadis itu? Betulkah dia adikmu? Kenapa ibu bertanya demikian? Ada apakah? Berterus teranglah. Ataukah dia itu kekasihmu? Iya, dia adalah istriku. Ada apa, Bu? Katakanlah. Oh, jikalau begitu, apakah engkau sudah tahu dengan keadaan tubuh istrimu? Maksud ibu? Istrimu itu kini sedang mengandung. Mengandung? Dia mengandung? Kenapa engkau terkejut seperti itu? Jadi kau tidak mengetahuinya? Bergembiralah anak muda. Kau kini menjadi seorang ayah. Mengandung. Apakah semua ini yang menyebabkan sikapnya menjadi semakin berubah? Sering menangis, bertindak brutal, marah-marah. Lalu, siapakah suaminya? Dan apakah dia telah bersuami? Atau seseorang telah melakukan tindakan yang kotor terhadapnya dan tidak mau bertanggung jawab? Mengapa kau jadi melamun seperti itu, anak muda? Kau tidak bergembira? Tidak. Tentu saja aku bergembira. Bagaimana, Minten? Apakah dia masih kedinginan? Rasa dinginnya kelihatannya berkurang, Bu. Tapi dia belum sadar betul. Mungkin sebentar lagi ia akan sadar sepenuhnya, Bu. Biar kulihat anak itu. Marilah jika kau ingin menemui istrimu. Baik, baiklah, Bu. Itu agaknya dia sudah mulai sadar. Dia mengenalimu? Iya, ini aku. Sudahlah, beristirahat saja dahulu. Aku membawamu ke pondok ini. Dan mereka itu ibu dan anak yang menolong dan merawatmu. Beristirahatlah sampai engkau sembuh benar. Aku senang sekali menerima kalian suami istri. Apa katamu? Jangan gerakan dulu tubuhmu. Keadaanmu masih sangat lemah. Berbaringlah. Sudahlah, lupakan saja semuanya, Dinda. Aku mengerti. Ya, jangan terlampau banyak bersedih. Hal itu akan mengganggu kandunganmu. Wanita penolongmu ini benar, Dinda. Jagalah kandunganmu. Bu, bisakah ibu meninggalkan kami berdua di sini? Tentu saja, tentu saja. Ayo, kita keluar, Minten. Iya, Bu. Setelah ibu dan anak pemilik pondok itu keluar, Paramita bangkit dan melotot memandang Raden Karmapala. Tapi beberapa saat kemudian, gadis itu menjatuhkan dirinya lagi ke balai-balai dan terisak sedih. Aku terpaksa berbohong pada wanita tua itu. Tapi itu semata-mata demi dirimu. Iya, demi diriku. Demi menyelamatkan mukaku. Menyelamatkan kotornya diriku. Sudahlah, adik Paramita. Setiap orang bisa saja tergelincir dan salah langkah. Jangan terlalu jadi sesalan yang berkepanjangan. Terima saja semua ini dengan lapang dada. Menerima dengan lapang dada. Menerima keadaan yang telah menghancurkan seluruh masa depanku. Bagaimana aku dapat tengadah berdiri menghadapi masa depanku dengan keadaan seperti ini? Semua orang akan memandangku seperti sampah yang kotor. Hina, hina dan kotor diriku ini. Tidak ada lagi harapan bagiku. Kau terlalu melebih-lebihkan, adik Paramita. Aku tidak pernah menganggap dirimu seperti itu. Seperti yang kau duga, seperti yang kau bayangkan. Setan hidung belang. Jangan kau berbicara seperti itu. Kau juga salah seorang pemuda liar. Pemuda yang tidak pernah mau menghargai wanita. Kau telah menghina diriku. Kau menghina diriku seperti yang dia lakukan. Tidak mau bertanggung jawab. Aku minta maaf padamu, adik Paramita. Aku memang seorang pemuda yang tidak tahu malu. Menggoda wanita. Tapi sesungguhnya lah, aku tidak pernah merusak pagar ayu seorang wanita. Aku bersumpah bahwa keliaranku adalah bukan keliaran yang tanpa batas. Maafkan aku jika ulahku membuat kau yang tengah bersedih menjadi semakin terjerumus dalam duka yang berkepanjangan. Adik Paramita, bolehkah aku tahu siapa laki-laki yang telah membuat dirimu seperti ini? Yang telah menghina dan mencemarkan dirimu. Katakan padaku, siapa dia? Aku, Raden Karmapala, tidak akan tinggal diam berpangku tangan. Kau tidak perlu tahu. Memangnya kau kira siapa dirimu? Pergilah, pergilah, tinggalkan diriku. Biarkan aku sendiri. Pergi, pergi. Baiklah. Tapi kuharap kau tidak usah menangis seperti ini. Aku akan keluar. Yang Agung, betapa malunya diriku ini. Betapa malunya aku. Aku bersikap keras padanya. Tapi aku sendiri adalah wanita yang tidak suci. Wanita yang telah cemar. Dia telah mengetahuinya. Kaulan telah mengetahuinya. Kakang Saka, dukun beranak itu, serta wanita pemilik pondok ini. Dan sebentar lagi seluruh Mataram dan juga Tanah Pasundan akan mengetahui aibku ini. Paramita menangis terisak-isak di balai-balai pondok kecil itu. Sementara hujan di luar sudah mulai mereda, Raden Karmapala berdiri di muka pintu pondok itu, memandangi tetes-tetes air hujan yang jatuh dari dedaunan. Anak muda, ini kau tukarlah pakaianmu sementara dengan baju dari almarhum suamiku. Besok setelah bajumu kering, kau dapat memakainya kembali. Setelah itu, kau dapat mengisi perutmu dengan makanan yang seadanya. Wah, terima kasih, Bu. Itu, kau dapat pergunakan kamar anakku, Minten, untuk menukar pakaian. Terima kasih, Bu. Kami telah banyak merepotkan ibu berdua. Tidak apa, nak. Lekaslah sebelum engkau juga jatuh sakit karena kedinginan. Sore hari itu, Paramita mengurung diri hingga pagi hari. Ia tidak mau keluar menemui Karmapala. Dan ketika pagi telah menjelang, setelah sarapan, Paramita meninggalkan 2 keping uang emas yang merupakan sisa bekalnya. Tanpa menghiraukan Raden Karmapala, Paramita bergegas meninggalkan pondok kecil itu. Hei, adik Mita, tunggu dulu. Terima kasih, Bu Minten, atas semua budi baik dan perawatan kalian. Maafkan sikap istri saya yang dalam keadaan marah. Ya, saya mengerti. Dan saya harap juga Tuan mau mengerti dengan keadaan istri Tuan yang sedang mengandung muda. Banyak sekali perubahannya. Sikap-sikap aneh biasanya timbul. Saya mengerti, Bu. Selamat tinggal. Hup! Bu, agaknya keduanya adalah bangsawan utama, Bu. Dari pakaian dan uang yang diberikan pada kita, merupakan ini buktinya, Bu. Ya, perbuatan kita yang tidak seberapa telah dibalasnya demikian besar. Oh, kita harus mengucapkan syukur pada Hyang Agung yang telah melimpahkan kita rezeki seperti ini. Marilah kita masuk dan berdoa. Mari, Bu. Hei, tunggu sebentar, adik Paramita. Hup. Tunggu, adik Paramita. Menyingkirlah. Mau apa kau menghalangi jalanku? Jika aku boleh tahu, kemanakah tujuan adik Paramita? Dan jika boleh, aku ingin melakukan perjalanan bersama denganmu. Menyingkir, atau aku akan mengadu nyawa denganmu. Menyingkir. Baiklah. Kau tidak perlu mencabut pedangmu. Aku akan menyingkir. Silakan lewat. Engkau menjauh ke sana. Pergi jauh-jauh. Jangan berdiri dekat denganku. Baik. Aku akan menjauh. Nah, bagaimana? Bukankah sudah cukup jauh? Terus pergi. Aku tidak ingin melihat wajahmu. Kenapa kau berdiri saja di situ? Baiklah, Nona. Hup. Karmapala yang semakin menyukai Paramita terus mempermainkannya. Pemuda yang nakal itu kemudian melompat dan kemudian menghilang dari semak-semak. Paramita yang masih menyadari akan keberadaan Raden Karmapala di semak-semak berteriak-teriak membanting-banting kakinya. Awas, jika kau masih juga mengikuti aku. Aku tidak ingin kau ikuti terus-menerus. Aku harus cepat lari dan meninggalkannya. Hop. Mudah-mudahan saja aku berhasil meninggalkannya. Pemuda sinting dan konyol itu telah mengetahui aibku. Aku tidak akan mungkin berdekatan lagi dengannya. Tanpa memperhatikan arah dan tujuannya, Paramita dengan cepat lari menjauhi Raden Karmapala. Tanpa disadari, 2 pasang mata mengikutinya beberapa saat. Dan ketika tiba di sebuah tanah yang agak lapang. Mau kemana kau lari-lari seperti ini, Nona Manis? Luar biasa sekali peruntungan kita hari ini, Kakang Galakseta. Kali ini, Kakang harus mengalah padaku. Wanita ini harus menjadi bagianku, Kakang. Nanti, Kakang Seto. Lain kali mungkin aku akan mengalah padamu. Tapi kali ini tidak. Oh, tidak, Kakang. Yang ini adalah bagianku. Kau benar-benar tidak mau mengalah pada kakakmu, Seto? Kedua laki-laki kasar yang tiba-tiba saja muncul di hadapan Paramita ribut sendiri, bertengkar saling memperebutkan Paramita yang berdiri di hadapan mereka dengan mata berapi-api. Belum lagi keduanya selesai bertengkar memperebutkan buruannya, Paramita telah mencabut pedang ular mas yang tergantung di pinggangnya. Kedua laki-laki kasar yang tengah bertengkar memperebutkan Paramita tertegun ketika melihat buruannya kini telah menggenggam sebilah pedang. Bulu kuduk kedua laki-laki itu berdiri, manakala memandang Paramita yang memandangnya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Mau apa kau, Nona? Mau apa kau mencabut pedangmu? Masukkanlah pedangmu itu, Nona. Berbahaya sekali wanita sepertimu mempergunakan pedang. Iya, Kakang Gagak Setan. Benar, Kakang. rupanya gadis ini bukanlah orang sembarangan. Lihatlah, pedangnya itu, Kakang. Kau benar, adik Setu. Iya, sebaiknya kita laporkan saja pada Kikoro. Ayo. Kedua laki-laki itu pun kemudian membalikan tubuhnya meninggalkan Paramita. Tetapi tiba-tiba saja terdengar bentakan. Manusia busuk dan kotor seperti kalian haruslah lenyap dari muka bumi ini. Ya! Oh, kau iblis, wanita iblis. Kau menebas kepala kakangku yang tidak bersalah padamu. Aku akan mengadu nyawa denganmu. Kembalikan pedangku. Kembalikan. Kau benar-benar kejam, adik Paramita. Lihatlah itu. Sadarkah engkau apa yang telah kau lakukan? Lihat itu. Kau telah membunuh seseorang yang tidak bersalah padamu. Setidak-tidaknya hanya kesalahan kecil yang telah dilakukan padamu. Kau kejam sekali. Kembalikan pedangku itu. Kembalikan. Tidak. Aku tidak akan mengembalikan sebelum kau berjanji akan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Tidak. Aku tidak mau berjanji. Bangkit dan gali lubang. Kuburkan laki-laki yang telah menjadi korban. Ah, tidak. Biarkanlah anak muda. Biar aku akan membawanya kembali ke tempatku. Tunggu dulu, Paman. Tidak baik Paman membawa tubuh yang telah tewas seperti itu. Biarkanlah mayat itu dikubur di sini. Tinggalkan. Biarkan kami yang menguburnya. Rupanya kalian berdua adalah teman seiring. Baiklah. Jika kau tidak memperbolehkan aku membawanya, aku akan pergi. Tapi tunggulah pembalasanku, wanita iblis. Dan juga engkau, anak muda. Paman, Paman, tunggu. Lihatlah, apa sebenarnya yang kau cari. Kau telah menanam sebuah dendam yang akan membuahkan hasil di kemudian hari. Ayo, bangkit dan kuburkan mayat itu. Tidak, aku tidak sudi kau perintah. Kembalikan pedangku. Agaknya aku harus berlaku kasar padamu. Tunggulah. Aku akan menguburkan dulu mayat ini. Baru kemudian aku akan membuat perhitungan denganmu. Aku akan memberikan pelajaran pada manusia kejam seperti dirimu. Kabar gembira. Ya, kabar gembira. Dengan pedang ular emas yang berada di tangannya, Raden Karmapala menggali lubang. Tidak beberapa lama kemudian, lubang pun tersedia. Dan pemuda perkasa murid dari Cerangkong Hidup itu mengebumikan tubuh yang telah terputus kepalanya. Hei, kenapa engkau menangis, gadis kejam? Pembunuh keji. Manis sekali. Bisa juga engkau mengeluarkan air mata. Aku memang seorang gadis yang keji. Seorang pembunuh kejam. Bunuhlah aku. Bunuhlah manusia busuk seperti diriku. Gadis kotor, hina. Bunuhlah aku, Kakang Karmapala. Bunuhlah aku. Tusukkanlah pedang itu ke dadaku ini. Bunuhlah aku, Kakang Karmapala. Kenapa kau sanggup untuk melakukan hal itu, adik Paramita? Kekuatan apa yang mendorongmu untuk bertindak keji? Tidak perlu kau tanyakan lagi, Kakang. Bunuhlah aku. Aku memang seorang gadis keji, kejam. Bunuhlah aku, Kakang. Agar calon seorang angkara murka dapat musnah. Berjanjilah, adik Paramita. Berjanjilah untuk tidak akan berbuat lagi seperti tadi. Kau adalah seorang putri yang terhormat. Dan pedang ini, aku harap kau mau memakainya pada saat-saat khusus saja. Ini, masukkanlah pedang ini kembali ke dalam sarungnya. Tunggu! Tunggu! Tunggu dulu. Berikan padaku pedang itu. Aku ingin melihat pedang yang telah kau pergunakan untuk membantai muridku. Maaf, Paman. Pedang bagi seorang pendekar tidak ada bedanya dengan nyawanya sendiri. Karena itu, dengan sangat menyesal, aku tidak akan menyerahkan pedang ini padamu. Apakah pedang itu milikmu? Iya, pedang ini memang bukan milikku. Tapi adikku ini tidak akan mungkin memperlihatkan padamu. Ia juga akan mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan pedang ini. Bagus. Kau berbicara tentang sikap kesatria. Apa yang akan dilakukan oleh seorang kesatria jika melihat seorang murid atau saudaranya dibantai di hadapannya? Ia akan melihat apa latar belakang dari kejadian tersebut. Kau pandai sekali bicara, anak muda. Tapi apakah engkau tahu apa yang sebenarnya telah terjadi? Setu, coba kau ceritakan apa yang telah terjadi sehingga kakakmu itu terbunuh. Kami menghadangnya, menegur dan menyapanya. Tapi wanita itu malah mencabut pedangnya dan menyerang kakang Gagak Seta hingga putus kepalanya. Benarkah wanita kecil kawanmu itu sekeji dan seganas itu tangannya? Tak ada asap tanpa api, Paman. Muridmu Gagak Seta telah menghina kawanku ini. Aku akui, tindakannya agak berlebihan. Tapi, jika kawanmu itu tidak mencari perkara dengannya, tidak akan terjadi malapetaka baginya. Setan! Kau pun akan kubinasakan, bocah, jika kau juga akan membela temanmu itu. Sudah pasti, gadis ini adalah kawanku. Karena itu, seharusnya aku membelanya. Tidak perlu, Kakang Karmapala. Ini adalah urusanku. Aku yang telah berbuat. Biarkanlah aku bertanggung jawab atas semua perbuatanku. Kembalikan pedangku itu, Kakang Karmapala. Tidak. Aku tidak akan memberikan pedang ini padamu jika kau tidak berjanji dahulu. Tikus-tikus air, hajar kalian berdua. Ki Bandang, laki-laki yang mengaku sebagai guru dari Gagak Seta dan Gagak Setu, menyerang Raden Karmapala dan Paramita dengan pukulan-pukulannya yang cepat dan kuat. Karmapala yang melihat serangan yang cukup berbahaya bagi Paramita segera mengambil alih seluruh serangan tersebut. Pemuda itu mengelak sambil kembali membalas dengan pukulan yang jauh lebih berbahaya. Cengkraman mautnya mengarah leher, pinggang dan bagian bawah perut. Ki Bandang yang tidak pernah menyangka akan kehebatan lawannya melompat mundur ke belakang. Bagaimana, Paman? Apakah Paman mau memandang mukaku dan mengalah? Kau kira siapakah kau itu, anak muda? Apa kau sangka dengan gebrakan seranganmu tadi? Kau sudah dapat tengadah dan bertepuk dada di hadapanku, Ki Bandang? Baiklah, jika begitu, kita lanjutkan saja. Tapi, satu hal, Paman. Kau tidak perlu takut dengan pedang yang berada di tangan kananku ini. Aku berjanji tidak akan mempergunakannya untuk menyerangmu. Kau boleh berjaga-jaga dan memperhatikan tangan kiriku saja. Setan sombong, kubunuh kau. Kini Raden Karmapala menyerang dari udara. Kakinya yang berputar-putar menjejak udara, sesekali melancarkan tenangan yang membawa angin serangan tajam yang menusuk kulit dan tulang. Ya, itulah aji dari kelelawar sakti. Sekarang, jatuhlah engkau, Paman. Ya. Pergilah, Paman. Sekali lagi, atas nama kawanku ini. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penyesalan yang tiada terhingga atas tewasnya muridmu itu. Ah, anak muda yang hebat. Anak muda yang hebat. Oh, Ki Guru. Kakek. Ya, kau benar cucu. Inilah aku kakekmu. Kau hebat sekali anak muda. Serangan-serangan yang kau lancarkan dari udara bukanlah sebuah jurus sembarangan. Entah siapakah gurumu. Maaf, aku tidak bisa memberitahukan nama beliau padamu, Kek. Aku tidak mungkin menyebutkan nama guruku dalam situasi yang seperti ini. Situasi yang justru akan memperburuk nama guruku. Guruku tentu akan menjadi semakin kecewa. Baiklah, tidak apa-apa. Tapi aku pasti akan dapat tahu jika pedangmu benar-benar hebat, anak muda. Datanglah kepadaku. Kemarilah, anak muda. Biarkan aku melihat pedangmu itu. Kemarilah, anak muda. Berikanlah pedang itu kepadaku. Kakeknya menguasai diri Kakang Karmapala dengan ilmu gaibnya. Celaka. Kakang Karmapala agaknya tidak dapat menguasai dirinya. Aku khawatir kakek akan mengambil pedang itu untuk dirinya sendiri. Kakang Purbaya pernah memperingatkan padaku tentang kelicikan kakek Amista. Awas Kakang Karmapala. Kuasai dirimu. Kau telah terpengaruh oleh kekuatan gaib dari kakek Amista. Setan alas. Mengapa aku jadi seperti ini? Sepertinya kekuatannya tidak ter... Aku harus mengerahkan kekuatan saktiku. Datanglah kembali, anak muda. Berikan pedang itu padaku. Kembarilah, anak muda. Aku akan melihat pedang itu. Kembarilah. Sadarlah, Kakang. Kau telah terpengaruh oleh kekuatan gaibnya. Jangan berikan pedang itu. Beberapa tombak di hadapan Resi Amista, Raden Karmapala berhenti dan kemudian terus menghentakkan kekuatan saktinya untuk melawan kehendak Resi Amista yang seakan-akan menguasai dirinya. Sambil menghentak tenaga saktinya, Raden Karmapala menggenggam pedang ular mas itu semakin keras. Tiba-tiba saja, sebuah hawa hangat seakan-akan keluar dari dalam pedang ular mas yang mengalir terus bersama-sama dengan tenaga saktinya hingga ke seluruh saraf kesadarannya. Kekuatan apakah ini? Kekuatan yang begitu hebat membantu diriku menguasai dorongan kekuatan gaib dari Resi Amista. Tidak akan berhasil menguasai diriku, kakek tua bangka. Hebat. Kau hebat sekali, anak muda. Jarang ada orang yang mampu menguasai diri dan serangan kekuatan gaibku. Siapakah gurumu? Dan kepandaian macam apa saja yang kau miliki? Kepandaianmu agaknya tidak lagi di bawah tokoh kelas 1 Tanah Pasundan. Maaf, Kek. Aku tidak bisa menyerahkan pedang ini padamu. Dan juga aku tidak bisa menyebutkan nama guruku padamu. Bukankah pedang itu milikmu, cucuku? Tidak, Kek. Pedang itu bukanlah milikku. Aku meminjamnya dari seseorang. Karena itu, maaf. Aku harus menjaganya dengan taruhan nyawaku sendiri. Lalu mengapa pedang itu bisa berada di tangan anak muda itu? Apakah dia telah merampasnya? Dia adalah kakangku. Kakang Karmapala. Kakangmu? Tunggu dulu. Kau tidak bisa mendustaiku, cucu. Aku mengenalmu sejak kau masih kecil. Aku juga mengenal kedua orang tuamu. Dan anak muda itu pun aku mengenalnya. Aku tahu siapa dia. Bukankah engkau putra dari Prabu Sanjaya dari Galuh? Bukankah kita telah mengenal? Kita telah saling mengenal sejak beberapa tahun yang lalu. Aku ingat kini. Kaulah yang dahulu telah menculikku dari istana ayahandaku di Galuh. Jika begitu, engkau adalah murid dari Jerangkong Hidup. Aku belum sempat berjumpa dan berbincang-bincang dengan gurumu. Ya, saat itu aku hanya sempat berkenalan 1-2 gebrak. Mengapa kakek berada di sekitar sini? Dan siapakah mereka? Apakah benar mereka murid-murid kakek? Sebaiknya ikutilah aku. Marilah kita berbicara. Beristirahatlah sejenak. Dan aku takut, Kek. Aku takut jika harus makan dan minum di tempat kakek. Aku ini tidak ada bedanya dengan kakekmu sendiri. Mungkin aku akan bisa bertindak kejam pada seseorang, tapi pada dirimu, kukira tidak akan hal itu aku lakukan. Pondokku tidak jauh letaknya dari sini. Jika kau ingin singgah, aku persilahkan. Marilah. Kukira kesempatan ini dapat kupergunakan untuk menghilangkan jejakku dari intaian kakak Anting Wulan. Baiklah, Kek. Aku ingin singgah di tempatmu. Kau pun aku persilahkan untuk turut serta, anak muda. Apakah engkau benar-benar ingin singgah di tempatnya, Mita? Apakah engkau mengenal dengan baik kakek ini? Jika kau ingin pergi, silakan. Tapi aku minta, serahkan dahulu pedangku itu. Ini pedangmu. Baiklah. Aku penuhi undanganmu itu, Tuan Amista. Marilah, adik Mita. Marilah, ikuti aku. Bandang, Setu, kau pergilah dahulu. Siapkan penyambutan untuk muridku ini dan juga untuk anak muda perkasa ini. Duduklah di balai-balai itu, Mita, dan engkau Pala. Lihatlah, bukankah semuanya telah siap? Jangan ragu-ragu, Minuman-minuman itu tidak beracun. Terima kasih atas semua sambutanmu ini. Marilah kita minum, adik Mita. Minumlah dan beristirahatlah sejenak. Aku akan ke dalam. Jika kau memerlukan sesuatu, di depan pintu ada seorang yang dapat kau suruh. Aku pergi sebentar ke belakang. Di dalam pondokannya, Rusti Amista kemudian mencari orang kepercayaannya, yaitu Ki Bandang. dan kemudian mengajak orang tua tersebut ke belakang pondokannya. Dengarlah, Bandang. Aku minta kau memberitahukan seluruh penghuni desa kecil ini agar berhati-hati dalam bertindak. Jangan bersikap liar seperti biasa, sebagaimana biasa seorang begal. Aku akan mencoba menarik simpati dua orang anak muda itu. Jadi dengan demikian, Ki Guru akan melupakan dendam dari tewasnya anggota kita, Gagak Seta. Nyawa satu atau 10 orang dari mereka tidak ada artinya jika dibandingkan dengan hadirnya mereka dalam kelompok kita. Ingat, jangan tunjukkan sikap yang dapat membuat mereka antipati dengan kelompok kita. Aku akan mencoba memancing simpati kedua orang itu. Kau mengerti? Baik, Guru. Nah, jika begitu, lekaslah beritahu seluruh kelompok kita. Perintah selanjutnya akan aku susulkan. Aku akan kembali menemui mereka. Ingatkan juga pada mereka, siapa yang tidak menjalani perintahku ini, aku akan mengupas kulit kepalanya. Baik, Guru, baik. Ayo, lakukan cepat. Aku akan menemui mereka kembali. Hei, kenapa engkau nekat saja memenuhi undangan orang seperti dia? Apa urusanmu? Kau boleh pergi dari sini. Aku tidak mengajak dan mengundangmu. Aku jauh mengenal Kakek Amista dari dirimu. Tapi aku yakin kakek itu adalah seorang yang sangat licik. Kau harus berhati-hati. Aku tahu. Terima kasih atas pemberitahuanmu. Sebaiknya lah engkau pergi saja dari sini. Aku tidak mungkin meninggalkan Paramita seorang diri bersama kakek asing itu. Sangat berbahaya sekali, terutama jika sampai kakek itu mengambil pedang ular mas itu. Paramita akan celaka, dan kakek asing itu akan menjadi semakin berbahaya untuk dihadapi. Bagaimana dengan hidangan itu? Nanti sore aku akan menyediakan pada kalian sesuatu yang jauh lebih nikmat. Tetapi sekarang, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan kalian. Apakah itu, Kek? Aku mempunyai sebuah rencana besar. Umurku sudah lanjut. Aku ingin meninggalkan sesuatu untuk tanah Pasundan dan Jawa. Sesuatu yang mungkin dapat membuat orang-orang mengenang dan berterima kasih kepadaku. Sesuatu yang sangat berarti. Apa itu, Kek? Sebuah perguruan. Sebuah perguruan yang merupakan sebuah padepokan. Tempat orang menuntut berbagai macam ilmu dan aji, serta menuntut ilmu lahir batin, ilmu agama, maupun ilmu tata cara bercocok tanam. Segalanya yang dapat kuberikan, akan aku berikan. Luar biasa sekali, Tuan Amista. Tapi bagaimanakah itu akan dapat engkau lakukan? Dari mana engkau akan memulainya? Aku akan mencari sebuah tempat yang tepat untuk itu. Baru kemudian, aku akan mengundang seluruh perguruan untuk membuat satu pernyataan hadirnya sebuah perguruan baru. Perguruan besar di tanah Jawa dan Pasundan. Oh, rencana yang bagus sekali, Kek. Di manakah kakek akan mendirikannya? Apakah belum ada rencana atau perkiraan tempatnya? Tempat itu masih dalam angan-anganku. Aku menginginkan sebuah tempat yang cukup terasing, indah, dan sangat subur. Entah di sebuah lereng gunung, lembah, ataupun bebukitan. Jika memang Tuan bersungguh-sungguh, saya yakin dalam waktu yang tidak lama, Tuan akan dapat mewujudkan semua rencana itu. Tuan memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Tidak. Kepandaian tinggi hanya dari aku sendiri tidak akan berarti. Tidak banyak orang yang akan memandang. Tapi jika kalian mau mendampingiku pada upacara pembukaan itu, tentu banyak mata pendekar-pendekar akan terbuka dan lebih memandang perguruanku untuk selanjutnya. Nama besarku didampingi dengan hadirnya seorang anak muda perkasa, serta hadir juga seorang gadis muda dengan pedang yang sangat ampuh. Semua itu akan membuka mata pendekar-pendekar di tanah Jawa dan Pasundan ini. Aku mau, Kek. Aku akan membantu engkau. Terima kasih, cucuku Mita. Lalu bagaimana dengan engkau, anak muda? Aku tidak mungkin membiarkan para Mita sendirian di tempat yang masih asing ini. Aku juga akan membantumu untuk membuka perguruan. Oh. Terima kasih. Terima kasih, Karmapala. Agaknya impianku sebelum aku menutup mata di tanah Jawa ini akan terkabul. Aku dapat menciptakan nama besar yang kelak akan dikenang sepanjang masa. Mudah-mudahan belum terjadi sesuatu yang kukhawatirkan. Hei, berhenti! Mau kemana kau ini, Nona? Mengapa engkau berkeliaran di depan gerbang istana ini? Aku ingin bertemu dengan junjunganmu, Prabu Purbaya. Siapakah kau ini? Dan apa tujuanmu menghadap beliau? Namaku Anting Wulan. Sampaikan pada beliau bahwa aku ingin menghadapnya. Cepatlah sampaikan. Aku tidak ingin banyak basa-basi denganmu. Aku mempunyai keperluan yang sangat penting. Oh, baiklah, Nona. Jika begitu, harap Nona menunggu di ruang itu sebentar. Saya akan mengabarkannya pada Tuan Raka Parumpang. Kenapa harus dengan Raka Parumpang? Siapakah dia itu? Aku ingin bertemu dengan junjunganmu, Prabu Purbaya. Iya, tapi Tuanku Purbaya saat ini sedang keluar istana. Keluar istana? Iya. Kemanakah beliau pergi? Saya tidak mengerti. Tuanku dapat menanyakan pada Gusti Parumpang saja. Baiklah. Cepatlah kau kabarkan kedatanganku. Beberapa saat saja, Anting Wulan sudah dipersilakan masuk ke dalam balai rung istana Karangsedana. Dan tidak lama kemudian, dari dalam istana keluar seorang laki-laki setengah umur dengan kumis tipis, tersenyum-senyum kecil. Nona Anting Wulan. Ya, saya ingat. Nona tentunya adalah salah seorang pendekar wanita dari Padepokan Gua Larang. Iya, tuanku benar. Di manakah tuanku Purbaya saat ini? Dan siapakah paman ini? Aku adalah salah seorang kepercayaan beliau. Namaku Raka Parumpang. Karena beliau saat ini sedang pergi, maka aku diminta untuk mengurus istana ini. Adapakah Nona mencari junjunganku? Maaf, keperluanku ini sangatlah penting dan bersikap agak pribadi. Karena itu, aku akan menyampaikan sendiri pada beliau. Lalu, Cempaka sendiri? Di mana dia? Tuan Putri Cempaka pun pergi menyertai beliau. Apakah tuanku tidak mengetahui kemana mereka pergi? Dan sejak kapan mereka pergi? Apakah tidak ada seorang tamu yang datang kemari? Atau dua hari yang lalu? Tidak, Nona, tidak. Kami tidak kedatangan seorang tamu pun yang mencari junjungan kami, kecuali Nona hari ini. Dan mengenai perginya, beliau hanya mengatakan akan pergi ke sekitar Gua Larang dalam beberapa hari. Dan hari ini adalah hari keempat, Nona. Bukit Batu Larang. Ya, ya, tepatnya ke situlah beliau pergi. Bukit Batu Larang? Ya. Ada apakah mereka ke sana? Aneh sekali. Apakah ada hubungannya dengan perguruanku? Padepokan Gua Larang? Baiklah tuanku, jika begitu, hamba permisi saja. Hamba akan mencoba mencari dan menemukan beliau di sana saja. Jika begitu, hamba mohon diri. Oh iya, silakan Nona. Aneh, Gusti Purbaya meninggalkan istananya bersama dengan Cempaka menuju Bukit Batu Larang. Apakah ada yang dicari di sana? Atau telah terjadi sesuatu di sana? Hiya, hiya, hiya. Ayo percepat larimu, Tunggul. Hiya, hiya. Itu dia. Bukit Batu Larang sudah berada di hadapanku. Senja sebentar lagi akan lenyap. Dan hari akan menjadi gelap. Tempat ini masih tidak berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Kemanakah aku harus mencarinya? Aku akan mengelilingi seputaran daerah ini, lalu secepatnya ke Gua Larang. Ada baiknya aku memotong jalur bukit ini saja. Aku dapat menghemat waktu. Anting Wulan terus berjalan ke tengah daerah Bukit Batu itu. Sementara udara menjadi semakin gelap, hampir tak ada yang dapat dilihatnya dengan jelas. Hanya gundukan batu di sekitarnya yang membayang di kegelapan malam, bagaikan iblis raksasa yang tengah tidur mendekam. Tempat ini benar-benar menyeramkan. Tidak ada sesuatu yang dapat kutemukan di sini. Hei, apa itu? Aku melihat sinar yang samar-samar di balik gundukan batu besar itu. Dan, siapa itu? Hei, tunggu di sana! Oh, jangan berisik. Kiranya engkau jerangkong hidup? Iya, inilah aku, Nona Muda. Selamat bertemu lagi. Sungguh tajam matamu. Dalam kegelapan malam, kau masih dapat mengenaliku. Orang-orang mengenaliku dengan sebutan jerangkong hidup. Dan seluruh ilmu saktiku ku amalkan pada setiap malam, terutama kelelawar sakti. Jadi, malam hari tidak merupakan satu hambatan buatku. Dan kau juga cukup hebat, mampu mengenaliku di malam gelap seperti ini. Aku tahu dan melihat kau beberapa tahun yang lalu tinggal di sekitar sini. Dan malam ini, aku melihat bayangan tinggi kurus bagaikan setan malam melayang. Siapa lagi jika bukan engkau? Aku sampai melupakannya. Shh, diamlah, Nona. Jika kau ingin menyaksikan sesuatu yang sangat hebat, ikutlah denganku. Apa itu? Sudahlah, jangan banyak tanya dulu. Ikut aku saja. Dalam kegelapan malam, di sekitar bukit batu itu, keduanya merayap berdampingan menuju cahaya yang membias dari balik batu besar. Sementara Anting Wulan yang berjalan di samping jerangkong hidup, berpikir keras. Dewa tak agung, apakah benar dugaanku bahwa jerangkong hidup sudah berubah? Ayah, aku yakin dengan apa yang ku dengar dan ku intai beberapa tahun yang silam. Jika tidak, berbahaya sekali keadaanku yang berdampingan seperti ini dengan tokoh maha jahat dan maha sakti. Kenapa engkau berhenti, Nona? Sebenarnya, apakah asal cahaya itu? Ayolah, kita lihat saja. Nanti kau akan mengerti sendiri. Maaf, Kau sajalah yang pergi ke sana. Aku mempunyai tugas yang cukup penting untuk mencari seseorang. Baiklah. Tapi siapakah yang kau cari itu? Jangan-jangan justru anak itu. Anak itu? Siapakah yang kakek maksudkan? Aku sedang mencari Gusti Prabu Purbaya. Oh, tidak salah. Jika begitu kau harus ikut aku. Karena cahaya itu ada hubungannya dengan Purbaya. Benarkah itu? Sudahlah. Kau jangan terlalu banyak bertanya. Ikutilah aku. Mari, jangan menimbulkan suara semakin kau berada dekat ke sana. Ayo. Keduanya kemudian terus merambat mendekati batu besar yang menyimpan misteri di baliknya. Semakin lama mereka mendekati batu besar itu, semakin terang pula bias cahaya itu. Cahaya itu semakin terang, Kek. Ya, semakin terang. Kita ke sebelah sana. Dari tempat itu, kita akan dapat melihat dengan jelas. Ayo. Apakah engkau tidak merasakan keanehan di sekitar tempat ini? Keanehan? Maksud kakek cahaya itu? Bukan. Suara jengkrik, suara binatang malam, sedikit pun tidak terdengar di sini. Iya, kau benar, Kek. Marilah, aku menjadi semakin penasaran untuk melihat kebalik batu besar itu. Nah, para pendengar sekalian, misteri apakah yang tersembunyi di balik batu besar itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-19 dengan judul Anggara Murga. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show Bandung, Indonesia.